sing rindu ati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke aluk nang pipi swara waro senajan mung ngono ngimpi ngalemon ngalem nang dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalemon ngalem nang aku ben radem kesiram udan ning thank you. kan saksi bisu sing tanti kenangan prasetyamu kui mong kiausan tresnamu saiki wis ilang neng Terima kasih.